wa khofiyalan samar blik sapa Allah anil absori saking pira-pira peningal oleh samar mauli azumi nuri li azumi nurihi krono agune cahayane Allah. Hari ini tahu ini tembung tembung dawuh Allah niku ketoke kaling-kalingan kaya kaling-kalingan niku mergo krono saking pertelone kaya samar saking pandhumu krono saking gedine cahyane. Hari utawi iki tembung iku ibaratun tembung tadawala kang wis napa niku canggak cekel tadawala kang wis gilir gumanti nampa sambung sinambung ha ing ibarat sapa anasu menungso wis dinggo mbalang-mbalang omongan kira wadoro bulan padha gawe sapa masalah kedhuwi hadhihi ibarah gawe contoh masalah ing contoh bisamsi kelawan srengenge wa dzalika utawa mengkono-mengkono contoh iku ana samsa satrengenge srengenge iku nur wa utawa cahayane nur iku aqwa luweh padhang luweh kuat min sa'il anwari tinimbang saking sekabiyane pira-pira pepadhang almaksud sate kan bisa diduru bisa diroso padang sing paling kuat ing dalam tatalan wadah sing dihubungne kali soal daya tangkape mripat nggih padang sing luweh kuat sing berhubungan kali daya tangkape mripat iku mboten enten sing ngungkuli padange srengenge. Wesok saman gawek sokle pirang hebat mawon saman sentrono ten srengenge pangga kalah wa quwatu muria biyo mergo kuwate wa utawa quwatu muria utawi kekuatan nure si samsu oka oka si samsu si samsu kuwate padane srengenge mau ya yo yo yo yo kuwatu nur iku alati perkara hajabat kang bisa ngaling-alingi apa lati ala besoro ing pira peningal adzaifati kang lemah kang apes apes antidroki kunhiha saking bisa nemu sejatine kahanane srengenge. Jadi sampean sak jane kok kon muandeng sing sak temene srengenge iku sing piye tenan ngoten ta mboten tau roh. Mripat. Eh. Ya tek. Nek sampean pungkasa sampean mandeng srengenge daya tangkap mripate sampean sing ilang. Wis bliur-bliur-bliur ngoten ta. Ini tu nih kuati itu mulai mewadeng Gusti Allah kok tenanan itu biur biur biur biur tu lo apa apa rakyat kok. Lain yo perlu di kayak mendung barang dan sengeng itu tak garis terus lo ke. Ya uang ni kalau kalau yo dilalek no Gusti Allah barang itu dan nanti lagi itu terus. Fakat soro moko teman-teman wis dadi apa zuhuruha pertelone si asamsu srengenge man aladikang aujabakan wis netepaken apa lali ku ing zuhur aujabakan wis netepaken ku ing zuhur apa sing netepaken wujud nuriha wujud cahayane srengenge ana iku dadi iku hijaban aling-aling lah kedhe samsu padahal sakjane lak mboten aling-aling ngene antarane mripat sampean karo srengenge niku lak mboten aling-aling ngene lho Mboten enten lha kok mboten ketok sering ngene. Nalika mandeng sering ngene lho. Aman ku mandeng sering ngene. Ketok mboten sering ngene. Mboten. Apa berarti enten sing ngaling-aling? Nggih mboten, Jan. Aling-aling alal hakikat ing atase sejatine ora ana iku minha saking asamsu. Padahal sejatine ora kok. Suwung niku kaling-kaling kang gak iso delok sering, tapi matanya saja yang tidak punya daya kekuatan untuk menangkap hakikat matahari. Fa'inna zahira muka satu menit perkara kang ketok lidati ikrono dati az-zahir iku layah juju orang aling-aling apa zahir orang aling-aling mindati saking zati zahir. Napa berarti sering ingin ku enak bungkus tanya betul apa sering ingin menyediakan bungkus membungkus diri. Nggih mboten. Layah juku mindati ini mboten. Apa berarti srengenge niku berfungsi dadi alen-alen? Nggih mboten. Pange mboten. Mboten jajare nalika jaman mumandeng srengenge terus sampai keblorengen terus ndelok liyane srengenge barang ora ketok ngoten niku apa terus nalika sampean mlebu omah terus srengenge ning arep sampean sehingga sampean gak iso ndelok omah napa mboten? Nggih mboten. Niku persoalannya ternyata bukan soal srengenge, tapi soal meripate dhewe sing pancen mboten mampu delok srengenge. Wa innamal hijabu angin pestine utawi sing bisa dialing-alingi alai ing atase zahir iku min ghairihi saking liyane zahir. Perkara sing ketok kok dadi gak ketok niku ora kok terus sing ketok niku ndelik iku ora tapi liyane sing ketok niku lah sajane sing panjenengan iso dicinta. Nek sampean-sampean gak ketok srengenge ora kok mergo srengenge sing ndelik sampean sing kudu ndelomah. Nggih. Nek gak kebuntul omah ya kebuntul kedua ifane dhewe, kebuntul kelemahane mripat dhewe. Napa? Kelemahane mripat sing paling gedhe ya telakuane niku. Ada. Wa inna mal hijabu wal hijabu ta isi dimaksud hijab. Ha guna ing dalam kene-kene panggonan hubungane karo srengenge iku dukful basori apese mripat. Anmukawa mati faidoni nuri saking nompo nandani lumedere nur cahyane srengenge nangkap sentrongane srengenge niku mripat mboten mampu lha niku sing dadi hijab. Fal hakku mongko ta Gusti Allah taala iku istajaba ngaling-ngalingi sapa wa anil khalqi anil khalqi saking makhluk oleh ngaling-ngalingi bisit dadi duhurihi kelawan bangete pertelane Allah wa khofiyalan samar sapa wa anil absori saking pira-pira peninggal li azami nurihi krono agunge cahaya Allah wa ansatu lan padha nglakokno sapa ulama ahli syair wong ahli marifat. Ya dal mana yang dalam iki maknane bleren. Syairane muni ning ngeten. Laqad dhahara. Laqad dhaharta. Fala takfa ala ahadin. Illa ala ak. Mahin. Ala ak maha. Layak ariful komaro lakob zuhar tafala tafala ahadin illa ala akmaha layak ariful komaro. baton tabima alhartamu tajiba wa kaifa yu'rafu man bila izzati istataro. Lakon tu harta teman-teman harus bertelo panjenengan mulo falatah famakora samar panjenengan ala ahad ini ngatasi wong suci illa ala akmaha kejobo ngatasi wong kang wuto waya ariku kang ora bisa ndelok sapa muto muto ora bisa ndelok alqamar ing bulan. Nah tapi lakin baton tak tetapi ini sampun nyamar panjenengan cuma oleh nyamar itu kok aneh delik kok nganggu kenyataan itu lagi aneh. Nah umumnya orang delik itu lah nganggu alat mungkin delik kok malah ngetok ngetok jadi delik delik nah ini lah bukan krono barang bereng ini gak bisa gak melakin baton tak tetapi ini was delik panjenengan oleh delik bima kelawan barang ada harta kang wis ngetinggalaken panjenengan muhtajiban halih zat kang gawe aling-aling tapi panjenengan kenyataane ngoten wa kaifa lan kaya apa yurafu bisa diweruhi sapa man wong bil isbal pemang peman pengeran wa kaifa lan kaya apa yurafu bisa diweruhi sapa man pengeran bil izzati kang kelawan sifat agung sifat mulya istataro wis gawe aling-aling sapa man aling-alinge Allah niku napa ya sifate Allah niku ngoten sifat keagungane Allah niku wa ansatiran padha nglakuaken maneh sapa wong arifi nglakuaken maneh aitun hale male bin nuriyad harumatura min suratin wabihi wujudul kainati bilam tira lakinahu yarfali farti duhurihi hissan wayud rikuhul basiru minal waro faidha nazar tabi'aini fal faidha nazar tapi aini kol bikalam tajib sayan siwahu ala dawa timu sawwaro wa idha tolak tahapi kotan min wairihi fayuhi lujah fabidai lijah likalataza lumu asaro binuri kelawan cahaya ya haru dadi pertelo apa mabarong apa mabarang taro kang ningali sapa sira binuriyat haru mataro min suratin binuri kelawan cahaya ya haru dadi pertelo apa mabarang taro kang ningali sapa sira min suratin rupane saking rupa gambar wabihi lan kelawan cahaya wujudul kainati utawi wujudane pira-pira perkara kang maujud bilam tira ini kelawan tanpa mamang maneh cuma lakinahu tetapi ini Gusti Allah iku yang fa samar sapa Allah oleh samar li farati duhurihi krono banget pertelane Allah hisan ing dalam ketinggalane nanging wayu tripulan bisa ningali wing Allah sapa albasi wong kang banget kuwate peninggal minal waro saking makhluk mulane faida nazar ta mongko tekalane ningali sapa sira biaini kalbika kelawan nganggo pandangane ati sira lam taji mongko ora bisa nemu sapa sira sayane suwi-wiji siwa kang sakliyane Allah ala dawat ing atase pira-pira kahanan zat musawarokan digambar kale digambar Wa idza talabta lan tekalane nyubeh sapa sira hakikatan ing kesejatian min ghairi saking liyane Allah ya fa bidzaili jalika mongko kelawan serampate kebodohan sira laka zalura kingsir-kingsir sapa sira ora kingsir-kingsir iku muasaron wong kang kepleset. Terus undi ngeten niki enten mik, enten kitab, enten jampar, enten kloso, enten sampeyan, enten sedoyo niki saged ditangkap meripat niku mergo enten apa? Cahaya padang. Berarti sing sampean tangkap niku sing ketok niku napa cahayane? Barange napa cahayane? Barange. Maknane ternyata setiap barang niki sinare enten lho. Raman delok niki enten sinar lho. Delok kita. Delok mik. Delok losok enten sinar lho. Sinar sing niki sinare niki dhewe napa sinar kene lho. Sing kena mik. Ing dhuwur mriku. Nggih lho, sami lho, sedaya sami. Berarti sampean delok apa ae niku penampilane sinar enten niku, ngoten. Niku jenenge sahijabu. Sampean nyekseni sinar ning gone napa mawon. Apa berarti sinar manggon ning sampean? Mboten. Mboten to? Malah sampean niku ning jurune sinar. Nggih. Mergo lek sampean gak ning jurune sinar sampean gak ketok. Berarti ora ana, anane ana mergo sampean kesinaran. Bot. Nah. Mula kabeh wujudan sing ana niki isane didelok niku mergo kedhungan nuripun Allah. Lah sakniki nur niku dhewe. Ya jal, sampeyan nek nyawang kula niku sing ketok niki kula napa silang. Men silare dhewe teng pundi? Kok malah sing ketok kula. Men mboten ora ngene. Ngene lho jawabe niku. Silare dhewe teng pundi? Kok kaya gak ketok sinare ning malah sing ketok wonge sing kena sinar ngono to. Ora ngene. Sinare lha mboten ngene. Ngene teng pundi sinare ngene iki? Mboten enten tok sinar ngene. Yo ora gelem marane tokne ngoten lho gelekne. Sinar niku ngetokne, berarti ora iso ndelik. Lah tapi nyatane ora ketok lho piye? Ya begitulah maka Allah punya nama An-Nur, cahaya. Wah, kaya cahaya niku ngoten lho. Nalika sampean delok kula niku napa sampean delok sinar? Nggih tetep delok, delok nggih. Tapi sampean ora sadar. Lek sing sampean delok niku sajane sinar. Kok upama ora ana sinar kok malah kula ora iso didelok. Delok. Mula sajane. Lek sampean kula nangen-nangen sing jujur nggih ati sing tenang. Ternyata ngelam tajid syai'an siwahu ala dawati musawwara. Sampai nek gelem mandeng Allah tenang dengan buat kesadaran batin, maka sebenarnya selain Allah itu tidak bisa kau temukan. Sampai kok mandengi sing sampai pandengi sinare mau sinare loh, sing sampai rasano sinare rasano kan ngomori pak, sampai rasano sinare sampai rasano golak kabeh ora ketok. Nggih. Jajah zaman, zaman yang tinggi ojo ojo kok delok tembok, tapi zaman zaman latih. Saya cik delok sinar, zaman delok sinar kok, sinar itu cik delok, sinar itu zaman delok. Golak liane jadi orang jelas ya. Mesti ya ni. Ayo sama latih, saya langsung sama latih kalau langsung rosok. Lah kecil-kecil lah ya, kecil-kecil bukan saya sama jelok sinare. Ngatakan, tapi sampai jelok sing disinari sinar ni, ku anane sing disinari sinar ni ku kena di jelok padahal mergo sinar ni ku wow lah ya. Berarti iya toh, anane orang ketok mergo ketok itu loh. Kok bulat toh, orang bulat tu lagi ngomong kenyataan kok bulat ni. Mulai kowe golek hakikat saka liyane Allah, maka mergo kowe keserimpet budumu kuwi njur kowe dadi kepleset, enggak bakal meneh hakikat melalui selain Allah. Lho golek hakikat kok melalui akal. Kok akal iso mikir mergo disinari Allah. Ya berarti lek pengin roh hakikat ya, ya kudu nganggo sinare Allah lah ngoten. Niku golek hakikat segala sesuatu kok nganggo hasil pemikirane dhewe ya ora ketok-ketok. Nah. Contone maling ngoten. Anane mripat niku saged ningali niku lak mergo mripat niku kedelean nurul basor. Dudu sing nemplek teng barang niki niki gelas niki. Gelas niki kena sinar seret niki jenenge lak gelas niki kedhungan sinar. Semanten ugi mripat sing mandeng tenggene gelas niki. Niku mripate iku jane wis duwe nur. Dan jur diarani mripat padhang. Lho, sakjane lho kok mripat padhang iku mripate nyumuntrong, ngono lah nggih mboten lho, sing diarani mripat padhang iku wis ngono. Mripat sing iso nyekseni wewujud dan sing wewujudan iku disentrong sinare lampu ngoten. Nggih. Nah. Lek wonten niku sakjane sing ditangkap padhange mripat. Niku padhange gelas napa padhange lampu? Padhange lampu. Ya jelek pajangnya lampu niku kaling-kalingan. Mergo lampu lho nggih, mergo lampu lho nggih. Gusti Allah kan ora kaya lampu ngoten. Coba pajangnya lampu niku sama nilane. Napa sing ngene? Teng, peteng iku maknane ora ketok gelas, ngoten lho. Nggih, pun. Ah, sak niki terus antarane sinar sing nemplek teng gelas kalih gelas sing ditampa mripat iku sakjane sing ditampa mripat niku wujudane gelas napa pantulane sinar gelas teng mripat ya bingung nah. Yes, nggih ta? Malah dadi ilang lho sing sinare sampean jawab lho. Nggih. Nggih, gelas ini ku sing ketok, lha sinare nang ndi? Heh. Kok sinare malah ora ketok? Apa sinare kale? Nggih, mboten lho kok ora ketok. Heh. Heh. Lho mergo sing paling gampang dikesangke niku pancen sing jelasé niku. Mergo saking menyatanya sinar sampai mata itu tidak mampu menangkap sinar itu. yang bisa ditangkap justru sesuatu yang dipantuli sinar. Nikulah kesadaran kula sampean. Anane ora mampu nyadari kehadiran Allah, mergo pancen sing paling gampang disadari kehadiran niku sak liyane Gusti Allah. Mula kula panjenengan sedaya niki sajane. Nggih sajane. Agar kula panjenengan sedaya mboten dengan kusyana mesti berbahasa jangan orang sakit kepingin mesti kita waktu kepingin memang kita saya tak ingin menuruti hakikat keakuan sampean. Yang paling gampang-gampang sama kau ingin meneliti hakikat keakuan sampean. Aku ini ketemu tangan tanganku berarti duduk aku kan pulpen-pulpenku ini berarti duduk aku kan tangan tanganku ya duduk aku. Nah aku ini sakujur awak itu uji awakku berarti aku ini duduk niku kan. Ayo biar ya sakit ini ngomongnya aku ini loh sampai orang kena diomong loh ini baik apa nggih. Para niku anggen nyoto banget lho men malah. Ora karek diomong. Iya lah. Sampeyan ajeng ngomongne to. Apakah atos iki? Ayo ngomong piye sampeyan? Ora sadi ngomongne wong atos wis atos wis ngene iko lho ngono ta nggih. Sampeyan ngomongne. Kemban urai. Apakah atos itu? Atos di awal. Mulak, mulak wali ane tidak kembu. Lep. Mesti dari ini zaman mengenal wali ane atos ini dah. Begitu pula sama lekangok. Siapakah Allah? Allah adalah pencipta alam raya ini lagi ada. Sing kita malah alam raya ini tetapi alam raya iso kita mergo alam raya dijuhne Allah tah apa Allah sing ngetok alam raya kena nggo pituduh Allah menciptakan alam raya kena nggo pituduh nek ngono sing dudune tentang eneke Allah itu alam rayane itu kuwi apa Allah ya? Ya Allah. Niki enten surat kula tulis. Jenengan asmane sinten, Mbah? Ya. Mbah Asraf. Kepada yang terhormat Mbah Asraf kanthi singkat kula ngaturaken kabar dumateng Mbah Asraf bilih kranten wonten uzur kula mboten saged sowan wonten dalem Mbah Asraf tanggal ingkang sampun dipun janjiaken tertanda Imron Jamil sing ngabari nek kula mboten iso teka niki surate niki napa kula kula nggih la kok roh lek kula sing ngabari lha sebab surate kula kentonaken ngene Mbah Hasrat. Nek ngono sing dudune eneke kula ora iso teko. Niku surat nek wau napa kula? Surat. Delek ditakoni ngoten nggih surat. Tapi kok surat kuwi iso ngono? Lek kula gak teko niku lho, sing dudu surat iki kok sinten? Nggih kula wong tulisan kula nggih ta. Lek ngono sejatine hakikate sing tenan sing ngeceki kabar lek ora teko niku kula napa surat? Wes, saat ini wes orang usah dipikir, mereka wes jelas. Sama nomor itu wes jelas diuripi Allah. Orang usah sama pikir, aku pun sudah lama nak kita, betul. Jadi lakukan dia supaya Allah Allah cari jatuh ke tempat awal, tempat awal lagi. Kok sama jadi mati? Alah, surah, surah. Kuih kok iso roh lepain lo gantuk kau wah, orang saya dipikir wah biasa? Biasa? Dari mundung kok enak itu ya kau ini ngerti mau wah, akhirnya ini pun neliti sih ngerti ini pun berhenti perintah lah bisa gitu ini diperintah ya apa yang terjadi wih nah kono soal itu kabeh nyoto kabeh itu nyoto penampilannya gusi Allah itu loh terus ah mana bisa om kenyataan bukan Allah kok bisa muni bukan Allah itu loh saya sampai toko suratnya Mbah Hasrat saya ngabari lah buat entah kalau itu pulau apa surat ini pulau gak? Lah kok ngerti lek kula. Mergo enek su surat. Lek ngono sakjane sing ngertekno. Sing ngertekno. Lek surat iki iso ngomong ning gone Mbah Hasrat lek kula gak teko. Niku sing ngertekno sih. Niku kula. Nalika Mbah Hasrat maca niki jane sing diperhatekno Mbah Hasrat niki omongan kula ta omongane kertas. Kaya wis. Wis kedah, ya. Dadi wujudan sing sampean sawang iki sakjane iso ketok wujud mergo diwujudne Allah. Nek ngono wujudan niki sejatine iso wujud kuwi mergo wujude Gusti Allah ngoten. Anane lho nampil ngomong niki mergo wujude tulisan kula. Lah tulisan kula lho duduk tulisane kertas. Lah sampean ning kedengan tulisan tok kok laku nulis iki. Sampean kedengan apik niku tulisane Allah. Nggih. Sampeyan kedunungan ibadah tulisane Allah. Lah kok sampeyan ora dilem wong kok bingung wong sampeyan kedunungan tulisane sapi era karuan. Dadi itu duwe sakjane kali sing bab pengalaman-pengalaman lho. Lah anane sampeyan panggah mawon delok liyane Allah lan Allah ora ketok niku mergo saking padange Gusti Allah. Mulane sakjane nuwun sewu iki nuwun elek-elekane apa? Gak perlu mencari Tuhan. Tuhan tidak pernah hilang, gak usah dicari. Tuhan tidak pernah hilang, gak usah dicari. Yang perlu dirubah adalah sikap sampean sendiri. Ketika melupakan Allah, ingatlah kepada Allah. Ingat saja cukup. Ya, jangan ingat. Zikir itu tadi. Semua jadi selesai. Terus akhirnya, lain waktu ingat, tak mau dia mau berusaha salat. ya orang salat kuwi adalah penampilane wong ingat. Senajan salat niku mung jungkang jengking sepele, tapi krono niku kirimane sing diingati kala wau ya kudu dilakoni. Nek ndelok bentuke kertas iki jane ora bejeji. Ndang namung tipak bungkus rokok wae. Ya. Nah, tapi krono to ring niku nek tulisane I love you. Ya itu diperhatikan itu loh ya. Ya nek delok bentuke ibadah iku ngene namung jengkan sing bentuke. Tapi kalau niku tulisane mriko iki kudu diperhatikan. Lah mbok diperhatikan terus. Eh. Nggih, jenenge wong regane sini. Pon. Mula soal seluk beduk sing ngene iki. Jawone ben diarani menawa Allah wong sing ora tiyang pedes. Jane mboten tanggal, jane mboten ngono ndapuk yen mujuru. Ngono iki mboten iki perkara sing alami wajar sumatulo ngene iki. Wae. Mboten anane angel iku mergo dipikir. Dalam kok pikiran itu mesti keblengen, mesti orang temok-temok. Jadi ya pikiran itu harus tinggung mikir Gusti Allah. Pikiran itu tinggung mikir gawean Gusti Allah. Dan dia pikiran itu ada batas saya dibatasi kali kami Nabi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah wala tafakkaru fi dzatillah disik pundi to kan kepinginan sampean karo Allah sing gawe kepinginan sampean ngene. Lagi lah wis ngono jawaban sampean. Tenopo nalika sampean kepingin kok sampean ragu-ragu. Mugi ora hasil. Nggih mergo ragu-ragu nalika sampean delok ora hasil niku. Kenging nopo kok sampean arane ora hasil? Mergo sampean dhewe sing batesi mergo akibat bleren nika wae kasil sing ora ketok lan mergo tok bleren jare ora ketuntutan tegese gak cocok karo sing dipingini niku jalure sampean kasil utawa gagal. Nggih gagal ora keturutan tak kasih. Nggih gagal. Nggih gagal to nggih. Nggih gagal. Mergo sampean ngistilahno kasih lan gagal niku nganggo batasan sampean. Gak apa gaweane Allah niku ora terbatas iki lho sampean lali. Nggih. Lah, nek gaweane Allah niku ora terbatas. Gawean Allah mboten terbatas. Lah, karena ora terbatas, kenging napa sampeyan batas iki? Nggih, mergo panjenengan menungso niku digawe Allah terbatas. Lah nek wis kaya ngono, lah nyapa nalika enek kedadian sing terbatas ora cocok karo karepmu kok kowe ngundul ngono bisa lagi ya apa. Bagi panggapi gigi tombol apa lek sampean ngundul ngombro woro jurora terima karo kedadian sing dicetakne Allah apa terus Allah sakal manut sampean. Lho, kedadian-kedadian sing nyata-nyata dialami bendina niku antarane napa sing dadi karep sampean kalih napa sing dadi kenyataan niku sing menang kenyataane napa karepe. Lho, lha iki pun jelas ya. Teng napa kok gampang lali jurora ketok ya mergo kebengen ngoten. Jadi aku tenangnya apa barang orangnya pokoknya aku tu memahami seringnya pak Angel orangnya belok seringnya pak ngak seringnya ada sekali. Rahmati Allah itu nampak di mana mana. Kenapa kok sampai gak nampak? Yo saking rapete rahmat ini hidup lo sampai rasane kaya orang tu rahmati. Saking cedeki lomo wangi pengirung sampai orang mampu. Umbel ni wangi, wangi. Umbel ni, amis ke? Amis ni pun tak nari kau tenjubu nirung bersama nambu malah. Amis ni dah. Tapi lah umbel je nempel nirung rapat banget nak pergi mampu. Nggih. Blobok niku putih napa ireng. Niku lek wis pisah ke mripat. Nalika isih nempel mripat ya ora ketok. Pokoke anjir kula sampean kok isih ketok jelas. Suatu selain Allah berarti pas ngoten iku sampean pas ora kalian Allah. Lek pas kalian Allah mesti malah barang niku sing ora ketok. Wis mesti niku wis ta. Rumus. Sampean delokno apa mawon kok kalian Allah. Napa mawon niku mesti dadi ora ketok minimal dadi samar. Nek sampean kok delok apa-apa isih ketok, jelas anak malah ketok penting ora kena ditinggal mesti dapat lali Allah. Nggih. Dicontokne neh. Sampean kok sing ketok ning ati niku kok gabah tumpukan. Mesti sampean pas lali Gusti Allah. Nek sampean kok pas eling Gusti Allah terus ya mesti gabah ini mboten ketok pengatinan. Jadi persoalan ini jane ketok lan ora ketok ora kok mergo Gusti Allah sing pisah iku mboten itu lho Mas. Ya panggah karena pancen atine awak dhewe iku sing dhaif keimanane, dhaif basirae, dhaif keyakinane. Kalau ini doi pemerintah orang iso ketok sinare serengenge begitu pula doi hati orang ketok hukum-hukumnya Allah. Dan ini saya ingin saya takut dan itu sudah sepundi doi terus kok bisa takut terus ini perintahnya lakonono larangannya tinggal no. Apa peparinge dan diterima. Intine namun niku tok. Terus endi-endi apa-apa sing ketoke apik kuwi sakjane tutupe Allah sing ditemplekno kowe. Endi-endi sing ketoke elek kuwi sakjane asline gaweane Allah ning manungsa. Niku banyak manungsa asline niku kan bahane bahane. Lah, ngoten lho. Dan apa kok Gusti Allah milih bahane kok milih elek? Lho, rupane Allah pengin ngono. Nggih ta? Allah pancen ngersane ngono. Lha nyapa to wong bahane lemah kok dideleni dhuwur reng. Mbenye karepe kurang ngono. Kenapa sampean protes? Nggih boten. Wong Allah niku adil. Keadilane niku banget nyatane sampai wong kadang-kadang ngerasa gak diadili Gusti Allah. Ya bolak-balik ndi-ndi perkara sing ora ketok ora ketok ora ketok padahal menyoto nggih krana panjang kelemahane ati dhewe dhewe. Lah sakjane asline watete ati niku canggih ati niku. Lha nek fisik mboten merem lak wis gak ketok apa to. Tapi ati lah sing ketok. Nggih. Lah iya wis gelar. Berarti lek ono ati niku duwe sinar kaya mripat duwe sinar, nggih ta? Perkara sing karo mripat dianggep iso ora ketok, tapi karo ati sik pandah ketok. Dadi sapa-sapa pengen delok. Pengen delok piye to sakjane? Prosese nempleke ketoke ati karo barang sing diketok iku sakjane asline piye? Ya lek sampeyan pengen delok iki yo kudu ilang. Nggih. Sampeyan kok pengen delok idep sampe malah ora ketok apa-apa ilang. Barang cedek banget iki golek ketok. Nggih delok nggih. Ya jare gak kandel amat mandung idep sampe. Lah iki wis ora ketok ora kandel ketok. Malah gak ketok. Apa berarti idep ilang? Bagi saya hidup itu lepas sama meripat. Nalika samar gak kelingan Allah, apa terus Allah itu lepas dengan sampean? Betul. Allah betul lepas. Dan panjang Allah betul bakalan lepas. Mergo Allah pun kadung sayang dan menungso. Allah kadung mulia dan menungso. Allah kadung pun janjeni nyalur no kawalasan dateng menungso dini enak menungso sih kroso orang disayang Allah kroso disiksa Allah ini ku jani orang kok mergo Allah nyiksa orang kerohan yang menungsawi diwi sing lemah orang kuat nampak walasih kusi Allah sing gede banget. Ya kan ini cikgu dirasa orang banget poe lah emang zaman dia orang gini. Sedaya pofo enak kok yang diwi lho. Kuwi kula kejarane gendeng. Lho, lha nek sampeyan iki kok diarani gendeng ya. Iya berarti sampeyan iki mikir liyane Gusti Allah nek lho lho. Ora usah. Ora usah iki. Seliut-seliut nengok ya, terus seliut dewi ya. Mergolek keseliutan itu disadari betul. Sebenarnya seliut itu sendiri adalah keindahan yang luar biasa. Dulu kan pun ahli itu pas pedah BME kalau itu loh. Bulan coba jengking rodo ngarteng wih-wih-wih ya rapi boy. Dan kalau keseimbangannya terus enteng ati ya, kalau sama ya kulino atau ati kulino nyadar no ati, ngelatih nyadar no ati ini ku nungsan jembalik lakoni no apa mawan buatan buatan lali Allah ya sakit kulino numpak sepeda ini mergo kadung dan numpak sepeda orangnya kalau sadar istawur sebenarnya ya rati gua ini mergo keseimbangannya sudah jalan. Keseimbangan kesadaran karena keseimbangan kenyataan pun jalan. Akhirnya manggon teng napa mawon seimbang terus. Ketika ngadepi susah ndak iso ngimbangi, oh carane ngatur ngene lek susah kuwi. Wong susah kuwi sakjane ya kok Gusti Allah dadi iso bunga. Lek pas lepas bunga ndek ora lali ya, ora ora ndeloso. Senajan bunga ora ketung mlior marani kebungan ora. Ndek ngimbangi, oh bunga itu ya Pak Allah, iku rahmat. Oh susah ya Pak Allah iku rahmat. Oh lek ngono padha rahmate. Dah kok mboten ketok rahmate Pak. Ya mergo kula sampean ketedeken rahmate ora ketok. Nggih. Nek wis nggih diapakno ae. Loh, wonten sairanipun. Sairanipun Abu Bakar As-Siddiq lha mboten salah. Adamu terus begini kok. Idrokon. Wajah muka anil idroki, wajah muka antar kil ilahi idroko. Wajah muka utawi kudumu antar kil ilahi saking nemono Gusti Allah. Yaiku idrokon berarti wis nemono. Berarti lah ana apa? Bener-bener Allah itu Maha Suci kan. Dene iki tetep temono lak dadi gak suci. Anane suci iki ya mergo ora kena ditemokno niku njur ana kesimpulan suci. Dene iki iso kena sampean temokno sampean reko-reko nganggo akal sampean oh Gusti Allah iku ngene anane ngene kira-kira bentuke ngene gambare ngene ya dadi ora suci. Lek ora suci berarti dudu Allah. Nggih. Mergo akal kula sampean niku kotor banget lha kok ngreko-ngreko menjamah Gusti Allah. Ora mungkin, mesti gak teko saurunge jamah wis tatel dhisik. Berarti kesimpulan yang sampean dapatkan itu kesimpulan tampelan. Nanti kok tangan akal kula sampean ibaratnya akal iku koyo tangan pengen graya ditempel dhisik, berarti mesti gak teko. Wane sairane sing diwau wa idza talabta haqiqatan min ghairi ya faya fa bi dzaili jahlika la yazalu la tazalu mu'athara. Nek kowe golek hakikat, nekat golek hakikat min ghairi kamu awali dari selain Allah. Diawali dikawiti sapa selain Allah, maka yang terjadi adalah keterplesetan kesimpulan. Nek ngawali ya kudu kok Allah, menyang Allah iku sing awal. Nek sampean kene bali teng surat wae. Surat kuwi awale kene kuwi sing nulis kula, kula tujuane kangge sampean. Lah kok sampean diwahne. Ya mergo enek surat iki lho, malih aku ro. Lek sing nulis iki Pak Imron, itu berarti lak kok wale. Itu pleset kesimpulane. Mulane njur wolak-walik ngeten iki. Pengen ayat Quran apa sangat. Wolak-walik teng Quran lho kata sangat. Iya kana tuju wa iya kana sae. Namung dumateng panjenengan kula nyembah. Lan namung dumateng panjenengan kula nyuwun pitulung. Niku lak wolak-walik sing nyata kan sakjane nyuwun dhisik oleh pitulung ora nyuwun ta oleh pitulung lan panjenengan butuh pitulung njur iso ibadah lek ora oleh pitulung Allah napa iso ibadah wolak-walik ngono biasa mergo sakjane diwolak-walik apa enggak tetep mergo Gusti Allah kuwi ora ana wali aneh nggih yes. Mulane wis karep ndung ngoten taun ora usah. Semakin sampean jlemete mikir, semakin ora tok. Mesti kepeset kesimpulan kula sampean. Wis karep nampa apa nek urip iki lakoni perintah Allah nedhi larangane Gusti Allah. Monggo kita tutup kan itu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakah wa sahabatul rasulullah ya jemaah alhamdulillah wa ta'ala alhamdulillah wa fina wa mahu yuka fi mazidah ya rabbana laka alhamdulillah wa mabdi di jalali wajihika wa adhim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sabit imanana wa nawal kulubana wa sallimna fi dunia wa akhirah. Rabbana adina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa adhim adha benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum.